Bismillahirrahmanirrahim. Man hadal hadis falyaqra al hadis. Ya fal hadis baca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Mughirah Al-Bukhari rahimahullah ta'ala Babu ghuslil khuluq Thalatha marrat min as-siyab. Bab mencuci minyak wangi tiga kali dari baju. Tatkala seorang ketika sudah berada di miqat dan melakukan talbiyah, setelah itu tidak boleh untuk memakai minyak wangi. Adapun sebelumnya tidak mengapa dan tidak perlu untuk menghilangkan dari minyak wangi tersebut walaupun ada bekasnya. Akan tapi setelah melakukan talbiyah dan juga sudah ada niatan untuk haji dan umrah, maka demikian tidak diperbolehkan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahu taala haddatsana Abu Asim. Saya menyebutkan Ad-Dhahhak ibn Makhlad. Ad-Dhahhak ibn Makhlad Abu Asim Al-Basri. Laqabahu Syekhuhu bin Nabil. Syekhnya menjuluki dengan Nabil, artinya cerdas. Apa sebabnya? Suatu hari ada gajah yang masuk waktu itu ke Mekah. Orang-orang berusaha untuk melihat gajah tersebut. Kemudian Ibnu Jurayd menyatakan, "Lima telah datang dur, kenapa engkau tidak melihat?" Qala ma ajidu minka iwada. Aku tidak mendapatkan ganti dari dirimu. Qala anta nabil. Engkau adalah orang yang cerdas. Jadi seorang syekh, guru besar tidak bisa diganti hanya dengan gajah. Orang berbondong-bondong melihat gajah. Bahwa guru tersebut jauh lebih berharga daripada ribuan gajah atau bahkan jutaan gajah. Nah, nilai seorang pengajar, seorang ulama sangat besar. Fadlul alim al-abid kafadlil qamar ala sa'il kawakib. Keutamaan orang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah itu seperti bulan dibandingkan dengan bintang-bintang. Bulan menerangi dunia. Ahli ibadah tidak menerangi kecuali dirinya. Berbeda dengan ulama memberikan penerangan kepada dunia. Telah lewat penyebutan Al-Hasan Basri, mautul alim sulmatul Islam. Kematian orang berilmu adalah kegelapan bagi Islam. Akhbarana Ibnu Jurayd. Siapa itu Ibnu Jurayd? Abdul Malik bin Abdul Aziz Al-Makki. Kalian telah lihat wa huwa lazama Atha bin Abi Rabah 18 sanah wakila wahid wa isruna sana, kahidah wa isruna sana. Dia bermula zaman kepada Atta 18 tahun lamanya. Sebagian lagi mengatakan 21 tahun lamanya. Berguru dan waktu yang cukup lama. Imam Syafi'i menyebutkan juga di antara keberhasilan penuntut ilmu adalah tuluz zaman dalam waktu yang lama. Dan tidak usah tergesa-gesa harus mengarang ini mengarang itu. Tapi mantapkan lebih dahulu keilmuan, asra itu akan mudah untuk menulis, mudah untuk berdakwah, mudah untuk mengajarkan ilmu dan lain sebagainya. Wa ibn Jurayj yaral mut'ah, walidhalika tazawwaja 60 imra'ah. Ibn Jurayj berpendapat tentang bolehnya mut'ah, sehingga dia menikahi dengan 60 perempuan. Sebagian menyebutkan 70. Kemungkinan belum sampai dalil kepadanya hadis Ali bin Thalib tentang pengharaman adanya mut'ah sampai yaumul qiyamah dan juga al-humr al-ahliyah, diharamkannya makan daging keledai piaraan. Anda Ibrahim, anda perhatian Ibrahim, ini siapa ini? Diperhatikan, terus diperhatikan. Anda Ibrahim, kalau ada keledai liar boleh kita tangkap anda? Ada keledai liar boleh kita tangkap? Boleh kita makan dagingnya? Boleh? Apa dalilnya? Baru kita sebutkan tadi. Tadi kan jangan sibuk dengan buku yang lainnya. Waktunya dars itu tulis pelajaran yang baik. Apa dalilnya tadi Endang Kifli? Baru sebutkan tadi. Hah. Ayatul Wahab. Baru sebutkan tadi pemahaman dari hadis Ali bin Thalib yang diharamkan itu keledai piaraan. Berarti keledai liar dibolehkan untuk diburu kemudian ditangkap, sembelih, dimakan dagingnya. Nah, pertanyaan sebelumnya itu keledai piaraan, setelah itu pergi menghilang, setelah bertahun-tahun ternyata keledai itu menjadi liar, mungkin masih ada tandanya, dikasih tandanya atau tali yang bisa dikenali, bagaimana? Boleh kita tangkap, kemudian kita kita sembelih, kita makan dagingnya. Anda kulaka, ini kopiahnya mana ini? Ini nanti kalau tidak baik kopiah, gundul lagi ini. Biar terus gundul ini. Bagaimana, boleh tidak? Boleh? Boleh apa tidak boleh? Keledai piaraan, setelah itu menjadi liar. Umar, boleh? Dalilnya apa tadi? Telah lewat dari hadis Ali bin Thalib. Pemahaman di situ. Jadi kalau walaupun sebelumnya jinak, setelah itu menjadi liar, maka tidak mengapa. Akhbaroni Atha bin Yasar atau Atha bin Man, baru lewat tadi. Khalid, Atha bin Yasar atau Atha bin siapa tadi? yang lain diam, yang ini bisiki. Baru kita sebutkan tadi. Baru kita sebutkan tadi. Inda Ayub Atha' bin Abi Rabah, berapa tadi bermulazamah kepadanya Ibnu Jurayd? 21 tahun. Sebagian mengatakan 18 tahun bermulazamah. Ini Atha' bin Abi Rabah. Atha' bin Abi Rabah banyak memiliki cacat. Sebutkan Umar, apa cacatnya? Matanya buta. Saya sebutkan buta matanya. Ibnu Indang. Apa yang hilang? Lumpuh. Ompong. Giginya hilang. Muhammad Aswad, apalagi Awar, apalagi ada AA terus ini, Endang, Hamzah, Akbar, Ama fi akhir umri. Asal, apa itu asal? Pesek, asal. Lumpuh, lumpuh apanya? Enam tangannya. Apa lagi? Minal mawali, termasuk budak. Nah, budak perempuan penduduk Makkah. Apa lagi? Aftos, hidungnya apa? Hidungnya pesek, karnahu yang berbarolah, semacam tumbuh rumput di hidungnya. Aidan arad, dan pincang. Banyak cacat yang dimiliki oleh Atha' bin Abi Rabah. Namun kita lihat Allah angkat derajatnya. Telah lewat Sulaiman bin Malik tatkala ingin berjumpa dengan Atha' bin Abi Rabah bersama dua orang putranya. Didapatkan Atha' sedang sholat. Akhirnya Sulaiman bin Malik dan kedua putranya menunggu. Begitu selesai dari sholatnya, langsung Atha' bin Abi Rabah menghadap kepada manusia. Fayas'aluna an manasikil hajj. Mereka bertanya kepada Atha' tentang tata cara melakukan ibadah haji. Dan berpaling, tidak memperhatikan Sulaiman di sini, seorang khalifah. Akhirnya Sulaiman mengatakan kuma. Mereka itu bangkit, faqama, yang duanya bangkit berdiri. Saya mengatakan latan saya fitolabil ilm. Jangan lupa kalian mencari ilmu. Fa inni la ansa dzullana baina yadai hadzal 'abd. Karena aku tidak lupa hinanya diriku di hadapan budak ini, al-aswad yang hitam, budak yang hitam ini. Coba kalian lihat bagaimana Allah angkat derajatnya dengan ilmu yang dimiliki. Dan atau di samping dia memiliki banyak ilmu, juga rajin beribadah kepada Allah, sampai disebutkan beliau lebih banyak, lebih dari 70 kali melakukan ibadah haji. Lebih dari 70 kali. Ini luar biasa. Ibadah yang dilakukan oleh Atha' bin Abi Rabah. Sehingga tak heran kalau para ulama menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Ini juga janganlah kita merasa rendah diri karena mungkin kita menjadi orang miskin, atau kita tidak dianggap di kampung, atau kita memiliki banyak cacat. Ketahuilah Allah tidak melihat ini semuanya. Akan tetapi dilihat adalah ketakwaan. Allah akan derajat orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina aminkum waladhina utrima darajat. Allah sebut dalam Al-Quran. Dan pernyataan Allah dalam Al-Quran tentu akan benar keadaannya. Inna Allah la yukhliful mi'ad, sunnya Allah tidak mengingkari janji. Kita lihat juga bagaimana Sulaiman bin Mihran. Al-Amas. Lau kuntu bakalan man yaktini. Laulah anni ta'lantu ilm man kana yaktini walau kuntu bakala. Kalau saya tidak punya ilmu, siapa yang datang kepada saya kalau seandainya saya itu adalah penjual? Balinnas yastati'una yashtaru minni. Maka manusia mampu untuk membeli dari saya. Kita lihat bagaimana Sulaiman bin Mihran, Allah angkat derajatnya karena keilmuan yang dimiliki oleh dirinya. Dan banyak para imam demikian keadaan. Abu Hurairah antum melihat rahimallahu al-ansar kan yasuluhum bil mazar rahimallahu al-muhajirin kanu yasuluhum bit tijar wa kuntu alzam Rasulullah SAW ala mil'i batani. Semoga Allah merahmati orang ansar, mereka tersibukkan dengan sawah ladang. Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang muhajirin, mereka sibuk dengan perdagangan. Sementara aku sibuk dengan Rasulullah SAW walaupun dalam keadaan perut yang lapar. Bersabar di atas perut yang lapar dan terus menerus di atas ilmu. Sehingga kita lihat Abu Hurairah adalah seorang sahabi yang paling banyak diriwayatkan keilmuannya. Sampai lebih dari 800 tabi'in yang meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Banyak para ulama menyanjungnya, di antaranya Imam Az-Zahabi, Al-Huffadz tabaqatun dzurwatuha Abu Hurairah. Huffadz ada tingkatan-tingkatan dan yang paling tinggi adalah Abu Hurairah. Naam. Ana Safwan bin Ya'la wa At-Tamimi Al-Makki. Akhbarah, beliau mengkhabarkan anna Ya'la bin Umayyah sahabi. Qala li Umar radhiyallahu an. Beliau mengatakan kepada Umar semoga Allah meridhoinya. Arin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina yuha ilaihi, tunjukkan kepada saya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala dia diberikan wahyu. Qala fa bainana Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jiranah. Tatkala Nabi SAW berada di Jirana, pemahu nafar bersama beliau beberapa orang. Min ashabi, dari para sahabatnya. Ja'ahur rajul, datang seorang laki-laki. Faqala, dan disebutkan di sini siapa laki-laki tersebut. Al-Habib tidak menyebutkan siapa laki-laki ini. Waqala ya Rasulullah, kaifa tara fi rajul. Yang mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat dirimu tentang seorang laki-laki ahrama bi umrah, melakukan ihram untuk melakukan umrah, wahuwa mutatammih bitib. Dia ini setelah ihram untuk melakukan umrah mengenakan minyak wangi. Fasakatan Nabi SAW sa'ah, maka Nabi SAW terdiam sesaat. Faja'ahul wahyu, maka datang kepada beliau wahyu. Ini seorang laki-laki bertanya kepada Ya'la bin Umayyah, bertanya tentang Nabi SAW tatkala diberikan wahyu. Bagaimana? Fa'asyara Umar radhiyallahu anhu ila Ya'la, maka Umar memberikan isyarah kepada Ya'la. Faja'a Ya'la wa'ala Rasulullah SAW thawbun, maka datang dan di atas Rasulullah SAW itu kain. Qad udhilla bihi, yang sudah dinaungi nam dengannya, dengan kain tersebut. Fa'adkhala ra'sah, maka beliau memasukkan kepalanya dalam kain tersebut. Fa'idha Rasulullah SAW namuhmar al-wajh, tiba-tiba Rasulullah SAW memerah wajahnya. Wahuwa yaghid, Nah, itu seperti suara nah, seorang ketika mendapatkan berat, mendapatkan wahyu. Thumma surya alaih anhu. Setelah itu nah, ditambahkan dalam wajah Rasulullah SAW itu kegembiraan. Jadi mulai terang kembali setelah sebelumnya dalam keadaan memerah. Faqala aina alladhi sa'ala 'anil umrah? Maka Rasulullah mengatakan, mana yang bertanya tentang umrah? Orang yang bertanya tentang umrah. Fa'utiya bi rajul, maka didatangkan seorang tersebut yang bertanya tentang umrah. Faqala igsil at-tiba, cucilah minyak wangi tersebut, alladhi bika, yang berada dalam dirimu, salasa marrat, sebanyak tiga kali, cuci tiga kali. Wanzi angkal jubbah, dan lepaskan jubah darimu. Wasna fi umratika kama tasna fi hajjatika, dan lakukan dalam umrahmu sebagaimana engkau melakukan dalam hajimu. Kultu ay Ibn Jurayd, mengatakan istilah Ibn Jurayd li Atha, kepada Atha, yang Atha bin Abi Rabah, aradal inqa, dia mendaki untuk membersihkan dari minyak wangi tersebut. Hina amarahu ayyusila salasa marrat, tatkala beliau memerintahkan kepada orang tersebut untuk mencucinya sebanyak tiga kali. Nanti sebanyak tiga kali, qala na'am, dia mengatakan iya. Ya, apakah menginginkan untuk menghilangkan minyak wangi dari tubuhnya ataupun bagian tersebut? Beliau menjawab iya. Taib. Dari hadis yang mulia ini, Al-Hal menyebutkan anna man asabah tib fi ihramihi nasian, barang siapa yang terkena minyak wangi dalam ihramnya dalam keadaan lupa, au jahilan, dalam keadaan bodoh, tidak tahu. Summa alima, nah setelah itu dia mengetahui, fabadara ila izalatihi, maka hendaknya bersegera untuk menghilangkannya. Fala kaffarata alaihi, dan tidak ada tebusan untuk dia atas nam dia tatkala sedang memakai minyak wangi ketika sudah nam melakukan ihram, memakai pakaian ihram, menghadapkan wajah ke arah kiblat, setelah itu menghindarkan dari semacam segala macam larangan-larangan umrah dan juga melakukan ibadah haji, melakukan talbiyah dan sebagainya. Ini berkaitan dengan orang yang ihram. Demikian pula anal mufti wal hakim, bahwa orang yang berfatwa atau yang menjadi hakim, idza lam ya'rif al hukma yumsik hatta yatabayyana lah, yumsik hatta yatabayyana lah, bahwa seorang mufti atau seorang hakim ketika dia tidak mengetahui tentang hukum, maka hendaknya menahan sampai nampak jelas baginya hukum tersebut. Telah lewat lau ajaba bi kulli su'al fa huwa majnun, kalau seandainya ia menjawab semua pertanyaan maka dia ini gila. Siapa mengatakan ini? Siapa? Abdullah bin Mas'ud. Nah, seorang itu menjawab segala pertanyaan maka dia orang gila. Karena tidak mungkin semua pertanyaan akan bisa dijawab. Pasti akan ada kekurangan-kekurangan yang ada dalam dirinya. Apalagi manusia sifatnya adalah pelupa. Banyak juga melakukan kesalahan. Tentu ini akan ada perkara-perkara yang dia tidak mengetahuinya. Rasulullah SAW sebelum datangnya wahyu, beliau terdiam sampai mendapatkan wahyu baru beliau menjelaskannya. Demikian pula tatkala orang-orang kafir bertanya tentang Masjidillahi Al-Aqsa, Rasulullah SAW terasa genting waktu itu sampai ditampakkan oleh Allah tentang masjid tersebut, sehingga baru bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan. Nah, Dikarenakan berfatwa tanpa ilmu itu perkara yang sangat besar. Al-Haythami menyebutkan min kabair dzunub, termasuk dosa besar. Dari sinilah hendaknya kita lah berupaya untuk mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan itu pula akan mampu mendalami agama Allah dan juga bisa menjawab kalau seandainya ada orang yang bertanya kepada dirinya. Yang jelas kita berusaha ta'alam an nafsika, berusaha belajar dalam dirimu. Fa innan nas maka dayat al-amanah, karena manusia sudah menyenyakkan masalah amanah. Amanah dalam Islam adalah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini amanah. Kita harus berusaha untuk belajar mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mencukupkan dengan ilmu yang kita miliki. Jelas di situ thalabul ilm fariidhu 'ala kulli muslim, mencari ilmu wajib bagi setiap muslim. Dan juga firman Allah, wa ma kana minnal yaghfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatu liyatafaqahu fid-din wa liyundhiru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, dalam surah At-Taubah. Tidak selayaknya bagi seorang dari kaum mukminin semuanya berperang. Kenapa tidak sekelompok manusia yang mereka itu mendalami ilmu agama Allah? Yang dengan itu memberikan peringatan tatkala mereka sudah kembali. Dan juga Allah akan mencintai orang yang memahami agama Allah. Wala yu'ti ad-din illa may yuhib. Allah tidak memberikan agama kecuali kepada orang yang Allah cintai. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah SWT, maka hendaknya kita mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, inna Allah qasama bainakum arzaqakum kama qasama bainakum akhlaqakum. Inna Allah qasama bainakum arzaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Wa inna Allah yu'ti ad-dunya man yuhib wa man la yuhib. Wa la yu'ti ad-din illa man yuhib. Ini lengkap dari hadis tersebut. Sesungguhnya Allah telah membagi tentang tubuh-tubuh bentuk-bentuk kalian, sebagaimana Allah telah membagi rizki-rizki kalian. Dan Allah memberikan dunia kepada yang dicintai ataupun orang yang tidak dicintai. Dan tidak memberikan agama kecuali kepada orang yang Allah cintai. Demikian pula tentunya berbeda derajat antara orang berilmu dengan tidak berilmu. Telah kain hafal hadis Aisyah, al-mahir bil-Quran ma'asafarah al-kiram al-bararah wal-ladhi yakul al-Quran wa yatata'ta alaihi syaq lahu ajran. Orang yang mahir dalam Al-Quran nanti pada yaumul kiamah akan bersama dengan para malaikat yang mulia dan taat. Adapun yang terbata-bata, tidak lancar dalam bacanya, maka baginya dua pahala. Di sini terbedakan antara yang mahir dengan yang tidak mahir. Dalam masalah dunia saja, kalian lihat orang yang punya titel tinggi itu gajinya lebih tinggi daripada yang tidak punya titel. Itu masalah dunia. Bagaimana dengan nanti pada yaumul kiamah? Tentu orang berilmu akan mendapatkan kedudukan yang tinggi seandainya mereka itu mengamalkan ilmu tersebut. Kita lihat, nah, wa may yuti'illah wa rasulahu ulaika ma'allani ma'a alaihi minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Salihin di sini diartikan mereka adalah orang-orang yang ahli dalam ilmu hadis, sebagaimana penafsiran dari Naam Sufyan bin Uyainah. Orang-orang yang salihun, mereka-mereka yang mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala al-hadis. Kita lihat juga bagaimana hadis Abi Mas'ud, ya ummul qaum Aqra'uhum li kitabillah. Aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fi qira'ati sawa fa alam bis sunnah. Wa in kanu fi sunnati sawa fa aqdamuhum hijrah wa in kanu fi hijrati sawa fa aqdamuhum sunnah. Yang mengimami suatu kaum adalah yang aqra'. Dalam riwayat lain ahfaz, yang paling banyak hafalannya dari Al-Qur'an. Kalau akrab diartikan yang paling bagus dan juga paling banyak. Tapi kalau ahfad di sini yang paling banyak. Kalau sama sisi hafalannya, maka yang paling berilmu tentang masalah sunnah. Kalau masih sama Al-Quran sunnahnya, maka yang paling dahulu hijrah, mungkin yang masuk Islam lebih dulu atau yang hijrah. Nah, karena hijrah di sana disebutkan bermacam-macam. Baik itu al-makan, awil amal, awil amil. Ini semua termasuk hijrah. Kalau masih sama bagaimana? Umurnya, baru umurnya yang tua didahulukan daripada yang muda. Tapi yang poin yang pertama dari adalah Al-Quran dulu, kemudian sunnah, kemudian hijrah, baru umur. Inilah dalam Islam. Nah, wa idan anna badal ahkam sabata bil wahyi. Wa illam yakun mimman yutla, bahwa sebagian hukum itu terdapat dalam wahyu. Walaupun terkadang tidak dibaca. Nah, tidak disebutkan dalam Al-Quranul Karim harus mandi sebanyak 3 kali, membersihkan dari bekas minyak wangi tersebut dari bagian tubuh dan juga bajunya. Tidak disebutkan. Akan tapi ini hukum ada pada wahyu. Atau kadang disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah. Ya, demikian tentunya. Ini akan lebih mudah bagi manusia kalau disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula maksudnya wala wala an Nabi SAW lam yakun yahkum bil istihad. Bahwa Nabi SAW tidak berhukum dengan istihad illa idza lam yahdurhul wahyi, kecuali jika belum datang padanya itu wahyu. Ya, Rasulullah SAW dalam melakukan sesuatu dengan wahyu telah lewat dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Inilah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan hawa nafsu belaka, akan tetapi merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tem, mana jawab ala hadis soal? Nulis kecil kan, nulis kecil sekali. Nulisnya jangan kecil-kecil. Nanti kalau sudah mulai tua, itu matanya akan rabun. Nah, terbiasa nulisnya agak besar. Ini terutama nulis apa ini? Dan bagaimana nulisnya jangan pakai pensil. Coba nanti kalau diganti, habisnya pensil akan cepat hilang. Coba lihat bagaimana tulisan para salaf itu, gede-gede tulisannya. Kalau mungkin kalau sudah usia lanjut, itu mata tidak sebagaimana kalau masih kecil atau sudah masih muda, akan berkurang. Kalian bisa lihat sendiri bagaimana orang tua banyak yang sudah rabun telinganya, lah itu dengar dan seterusnya, semakin banyak kenikmatan-kenikmatannya berkurang. Jangan sampai rugi yang tulisnya kecil-kecil, setelah nanti tua tidak bisa baca lagi apa yang telah dipelajari dulu dalam, mungkin karena dibutuhkan nanti. Dan juga jangan pensil, nanti akan hilang. Nah, ini pengalaman. Nah, pengalaman. Indah Nu'man, Kam kalau enam hadis. Berapa hadis kita baca ini? Kalau orang memahami akan bisa menyebutkan berapa hadis kita baca. Ayah Ubaid, satu hadis. Anda Irsyad, berapa hadis kita baca ini? Ah, berikutnya dari Nganjuk. Ah, dari Nganjuk berikutnya. Berapa hadis kita baca ini? Anda Elias, 5 hadis. Banyak sekali. Hadisnya siapa coba? Ibnu Jurayd. Itu hadisnya. Anda Hanan, 2 hadis, hadisnya siapa? Hadis siapa yang kita baca ini? Coba bisa enggak ini menentukan berapa hadis kita baca ini? Ini penting, nah penting. Jangan dikira enggak penting. Anda Mubarak, 2 hadis, hadisnya siapa? Ibnu Umar. Muhammad, 1 hadis. Ismail, 3 hadisnya siapa? Anda Samsud Duha, Anda 2 hadis. Iman Sufyan bin Ya'la, Muhammad, berapa hadis yang baca ini? Ya Al-Qurnain min hadis iman. Ya Allah bin Man. Rajul. Ya Allah bin Man. Saya sebutkan tadi. Ya Abdul Wahab. Ya Allah bin Man. Muiz. Saya sebutkan tadi. Anda Abdul Khaliq. Ya Allah bin Umayyah. Wa min hadithi man. Wa min hadithi man. Umar Khattab. Sudah itu. Nah, 2 hadis yang dibaca. Hadis Ya'la bin Umayyah, hadis Umar bin Khattab. Saya sebutkan tadi, kalau sebelum ihram boleh tidak pakai minyak wangi? Endang Osman, ini Man Arif. Tidak boleh apa boleh? Tidak boleh. Anda Khalid, boleh min hadis iman. Alexi, endang. Saya menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nah, beliau menyiapkan minyak untuk Rasulullah SAW. Nah, jadi tidak mengapa kalau sebelum ihram lah, nah memakai minyak wangi. Jadi kalau sudah ihram ini tidak boleh. Dan juga nah informasi bahwa ada 11 teman-teman kita dari Yaman malam ini insyaallah sampai di Jakarta. Nah, pulang kampungnya masing-masing. Mudah-mudahan pulang mereka ini bisa lebih banyak menyebarkan dakwah. Nah, kita harapkan begitu. Ya, karena banyak sekali ketika pulang tidak sibuk lagi dengan dakwah. Seharusnya sudah banyak menimba ilmu, ketika pulang harus sibuk dengan dakwah. Jangan sampai seperti yang lainnya, udah kerja, jadi tidak ada lain kecuali kerja. Tidak ada waktu untuk ngajar, tidak ada waktu untuk berdakwah. Yang demikian, itu khawatir termasuk yang terkena ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menyebutkan wassalamu alaihim. Jadi antaranya adalah dengan penyebaran. Dan yang berilmu adalah wallazi ya'lam. Naam, wa ya'malu wa yu'allim. Yang berilmu adalah orang yang belajar, setelah itu mengamalkan dan mengajarkan. Naam, jadi hendaknya, dan juga di sini juga sudah belajar lama, jadi pulang ke kampungnya misalnya berdakwah, sibuk dengan dakwah. Ya, seperti yang lain yang tidak pernah belajar, ya, sibuk dengan dunia, yang termasuk keliruan yang sangat besar. Kenapa keledai piaraan diharamkan untuk dimakan? Apakah ada mudaratnya? Tidak disebutkan istilah mudaratnya, yang jelas. Nah, tidak semua permasalahan disebutkan ilahnya. Kadang ayat ada sebab, sebab nuzul, kadang tidak. Nah, kita hanya sami'na wa ta'na. Kami mendengar, kami menaati. Kalau ada mudaratnya, nah, kita ketahui, alhamdulillah tidak ketahui, maka kita hanya berserah diri. Wa ma kana min wala min idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may yasillahu wa rasuluhu qad dalla dalalan mubina. Dalam surah Al-Ahzab Allah sebutkan tidak boleh bagi mukmin mukminah tatkala Allah rasulnya sudah memutuskan perkara kemudian dia memilih dari dirinya sendiri. Barang siapa bermaksud kepada Allah rasulnya maka sungguh telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Astaghfirullahal azim.